Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Aqidah Tauhid Bil Alamatil Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan sebelumnya telah kita selesai dari pembahasan syurut asy-syahadatain, syarat dari dua kalimat syahadat, rukun-rukunnya, definisinya, maknanya, kandungan serta konsekuensi yang terdapat pada dua kalimat syahadat tersebut. Maka setelah itu pada poin kelima, al-musannifu hafizahullahu ta'ala membahas terkait dengan di mana selain seorang dituntut untuk melaksanakan sesuatu sesuai dan selaras apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dalam setiap ibadah, maka begitu pula seorang juga diperintahkan untuk menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Fasholatu masalan, seperti sholat misalnya, seorang selain dituntut untuk melaksanakan sholat dengan memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, agar sholat tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pula seorang diperintahkan untuk menghindari perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, seperti al-hadas ataupun terdapat pada pakaiannya, tempat dia sholat, atau pada dirinya, an-najas, diperintahkan untuk menghilangkan itu semua. Asyhadatan kadzalik. Maka seperti itu pula dua kalimat syahadat yang seorang ucapkan, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka selain dia diperintahkan untuk mengucapkannya, memahami maknanya, konsekuen dengan syarat-syaratnya, maka dia juga wajib agar syahadat tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghindari perkara-perkara yang dapat membatalkannya. Wa hadza minal amri muhim, dan ini termasuk pada hakikatnya perkara yang sangat penting untuk setiap orang mempelajari, la siyama terlebih secara khusus di zaman kita sekarang, di mana seorang atau manusia rata-ratanya banyaknya jauh dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti al-Islam ilal ism faqat, tidak mengerti Islam kecuali seakan-akan hanya sebatas identitas dan penamaan saja. Oleh karena itu, mereka banyak sekali terjatuh di dalam praktek-praktek yang pada hakikatnya apabila ditelisik, ditelusuri, dan dipelajari dapat membatalkan dua kalimat syahadatnya. Wadha khatir jidan, dan ini sangat berbahaya ketika syahadatnya batal, syahadatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka labut, maka harus dia mempelajari hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkannya. Dan ini insyaallah ta'ala al-musannifu hafizahullahu ta'ala akan membahas terkait dengan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, kita masuk dalam pembahasan kitab. Khamisan yang kelima, itu syahadatain, yaitu berkaitan dengan pembatal-pembatal dari dua kalimat syahadat. Hiya nawaqidul Islam, dan pembatal dua kalimat syahadat itu adalah pembatal keislaman itu sendiri. Pembatal-pembatal keislaman. Di anna syahadatain huna huma allatani yadkhulul mar'u bin nutqi bihima fi Islam. Karena dua kalimat syahadat di sini keduanya adalah dua hal yang seorang itu masuk Islam dengannya. Yani hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat inilah seorang itu teranggap masuk Islam, dihukumi masuk Islam. Wa nutqu bihima i'tirafun bimadlulihima, dan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut ini pada hakikatnya adalah terkandung di dalamnya keyakinan, meyakini kandungan yang terdapat padanya, yakni tidak semata-mata lafaz. Semata-mata hanya diucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, tapi tanpa keyakinan dari kalbunya terhadap kandungan dari kalimat ini. Lah, tapi maksud dari pengucapan ini adalah ibaratun an qalbi, sebuah perumpamaan dari kalbunya. Dia mengikrarkan apa yang di dalam kalbunya dengan lisannya, mengkhabarkan apa yang di dalam kalbunya keyakinannya dengan lisannya. Sehingga la yakfi al-kalamu faqat aw an-nutqu faqat. Sehingga tidak cukup seorang dikatakan muslim ketika hanya mengucapkan saja. Wal munafiqun, maka orang-orang munafik kama arafna, sebagaimana kita ketahui, mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Namun mereka tetap saja tidak teranggap dua kalimat syahadat mereka, walaupun mereka mengucapkannya, karena tanpa diiringi dengan keyakinan atau i'tiraf di dalamnya. Kemudian kata Syekh, wal iltizamu bil qiyami bima taqtadhiyanihi. Begitu pula selain meyakini juga beriltizam. Pada tersebut tidak semata-mata meyakini tapi juga konsekuen dengan kalimat tersebut, melaksanakan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Min ada'i syairillah, baik itu berupa penunaian syiar-syiar Islam atau min ada'i syairi Islam, fa idza akhalla bihadza iltizam faqad naqadha at-ta'ahud alladhi ta'ahada bihi hina nataqa bisyahadatain. Dan apabila dia melalaikan iltizam ini, yakni tidak beriltizam mengucapkan dua kalimat syahadat misalnya, tapi masih saja melakukan praktek-praktek kesyirikan atau masih meyakini bahwasanya ada rasul, ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, atau meyakini bahwasanya semua agama itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Orang Nasara, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, mereka yang di atas kebaikan masuk surga. Maka yang seperti ini, dia tidak beriltizam dengannya, tidak berpegang teguh dengan kandungan yang terdapat dalam kalimat ini. Faqad naqadha at-ta'ahud alladhi ta'ahada bihi hina nataqa bisyahadatain. Maka sungguh dia telah memutus perjanjian yang dia berjanji dengannya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Di mana seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat la syak diwajibkan untuk melaksanakannya. Tapi ketika tidak melaksanakannya, tidak beriltizam dengannya, maka tidak ada manfaatnya. Dan ini terdapat padanya bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat saja cukup tanpa harus melaksanakan konsekuensinya. Qala wa nawaqidul islami katsirah faqad aqada laha al-fuqaha'u fi kutubil fiqhi baban khasan sammauhu babar riddah. Dan pembatal-pembatal keislaman itu banyak sekali. Dan para fuqaha ahli fiqih, mereka membuat bab khusus di dalam kitab-kitab fiqih yang mereka sebut dengan bab riddah. Atau mereka juga terkadang menamainya dengan kitabur riddah. Kitab atau pembahasan bab yang khusus membahas tentang masalah kemurtadan. Apa sebab-sebabnya, hal-hal apa sajakah yang menjadikan seorang itu murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa konsekuensinya, bagaimana hukum Islam ketika seorang itu murtad dari agamanya, keluar dari agamanya karena melakukan nawaqidul Islam. Begitu pula bagaimana penerapannya, seorang itu dihukumi sebagai seorang yang murtad. Ini dibahas oleh al-fuqaha secara rinci. Nah, menunjukkan bahwasanya yang namanya seorang setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, bisa saja dia keluar dari kalimat syahadat tersebut, batal kalimat syahadatnya. Dan dari sini pula kita bisa memahami bagaimana dalam bahasa kasarnya, mohon maaf, ngawurnya orang-orang khawarij di dalam pembahasan at-takfir, pengkafiran, di mana mereka termasuk orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah juhala kama wasafahumullah wa wasafahum rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Terkait dengan sifatul khawarij, mereka adalah orang-orang yang bodoh, jauh dari ilmu, terutama dan secara khusus dalam bab takdir, di mana para ulama mereka dalam pembahasan kemurtadan itu ada bab khusus yang memang dibahas secara rinci, tidak serampangan di dalam penerapannya. Ada syarat-syaratnya, ada mawani'nya, yang itu pada pertemuan sebelumnya telah kita sedikit singgung sebagai bentuk tanduk kepada kita semua, bahwasanya pembahasan ini bukanlah pembahasan yang gampang. Tidak yang namanya seorang itu mengkafirkan orang itu dengan mudah. Bahkan ini termasuk babun khatir. Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW, ketika dia mengkafirkan orang tanpa dalil, tanpa hak, maka bahayanya, imma kalau apa yang dia sematkan kepada orang lain berupa pengkafiran itu benar, maka sesuai dengan realita. Maka memang seperti itu. Tapi apabila tidak di atas dalil, tidak di atas hak, serampangan, bertentangan dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh ulama una di dalam kitab-kitab fikih mereka, maka ucapannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga seorang dalam pembahasan seperti ini tidak boleh bermudah-mudahan. Harus betul-betul al-wukuf alal adillah. Berusaha tetap bersama dalil. Berusaha tetap mengerti pembahasan ini secara ilmiah. Yang walaupun hal yang seperti ini tidak mungkin kita bahas di kajian-kajian umum seperti ini, karena memang ada bab khusus. Memang harus dipelajari secara rinci di dalam kitab-kitab fikih. Baik itu yang muhtasarat, yang sifatnya ringkas, pembahasan kitab fikih yang sifatnya ringkas, atau yang mutawalat, atau bahkan yang panjang lebar dibahas. Tapi yang dimaksudkan di sini, al-muhim, yang ingin kita titik tekankan pada pembahasan kita ini adalah ketika kita mengenal pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh Al-Musannif, itu dalam rangka untuk kita menghindarinya, menjaga diri, melakukan tindakan preventif, membentengi diri dari hal-hal tersebut. Agar dua kalimat syahadat kita, tauhid dan iman kita itu terjaga, tidak batal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga dalam rangka untuk memperingatkan umat, menasihati umat, agar tidak terjadi dengan hal-hal yang seperti ini. Begitu juga faedah yang berikutnya, ketika kita memahami pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh ulama una, dan kita juga bisa mengamalkannya, dalam arti kita menghindari hal-hal yang disebutkan oleh para ulama berupa pembatal-pembatal keislaman, dari situ kita muncul darinya sikap syukur lillahi subhanahu wa ta'ala. Sikap syukur lillahi subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada diri kita untuk mengenal tauhid dengan benar, bisa menjaga dua kalimat syahadat kita dengan baik, terhindar dari perkara-perkara tersebut, di mana banyak orang yang justru Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan taufik mereka dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga muncul dari diri kita rasa syukur lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan diri saya dari praktek-praktek kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat. Alhamdulillah saya tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Allah selamatkan diri saya dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya. Mengerti tauhid, mengerti sunnah, mengerti ibadah yang sahihah, mengerti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk kita amalkan. Maka ketika melihat orang lain tidak seperti itu kondisinya, maka dari sisi lain kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thalisan al-hadar. Yang ketiga adalah juga dalam rangka berhati-hati. Naam. Takhaf min al-wuqu' fi dhalik. Khawatir akan terjadi pada diri kita, menimpa kepada diri kita. Sehingga kita membentengi diri dengan sekuat mungkin. Walal musannif ahammuha asyarah. Wa ahammuha asyaratu nawaqid. Dan yang terpentingnya itu adalah 10 pembatal. Yani pembatal keislaman tidak semata-mata 10 nanti yang akan dibahas oleh Al-Musannif hafizahullahu ta'ala. Tapi ini diantaranya dan yang paling pentingnya. Karena ini yang disebutkan oleh Al-Musannif hafizahullahu ta'ala adalah praktek-praktek dari pembatal keislaman yang sering terjadi di zaman beliau. Terutama di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Fakaifa bizamanina nahnu? Lalu bagaimana di zaman kita? Tentunya aksar. Tentunya lebih banyak lagi. Zakaraha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala fi qawlihi, pada ucapannya. Kemudian Al-Musannif mulai untuk merinci satu persatu pembatal-pembatal keislaman yang berjumlah 10 diantaranya. Yang pertama, qala al-musannif asyirku fi ibadatillah. Yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman adalah mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Yani seorang mengibadai selain Allah bersama Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan mengampuni yang selainnya, yang selain dari kesyirikan, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga, dan tempatnya adalah neraka. "Wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan tidak ada yang akan menolong orang-orang yang berbuat zalim, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa minhu adzbahu li ghairillah." Di antara contohnya, yakni contoh perbuatan dan praktek kesyirikan, adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. "Kadzbahu lil adriha aw adzbahu lil jin." Seperti menyembelih untuk kuburan-kuburan atau menyembelih untuk jin. Ini yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullah ta'ala, yaitu asyirku billah la siyama fi ibadati, terutama dan secara khusus di dalam peribadatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya yang namanya ibadah haqqun lillahi wahdah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh ibadah tersebut diserahkan kepada selain Allah. "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid tempat ibadah ataupun seluruh anggota yang digunakan untuk sujud, untuk ta'abud, lillah semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu kata Allah, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian itu beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang mengibadahi selain Allah. Dan bahkan di dalam ayat yang dibawakan oleh al-musannif hafizahullah taala, yang pertama pada surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman mat 'ala syirik," maka barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan, "fahuwa la yughfar," maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni. Bersamaan dengan dosa-dosa yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kata Allah setelahnya, "Wa yaghfiru ma duna dzalik." Dan Allah pun mengampuni dosa yang selain dari kesyirikan. Artinya dosa selain syirik ataupun dosa yang tidak setingkat dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. "Tahta masyiatillah Subhanahu wa taala fa yaumul qiyamah," pada yaumul qiyamah, walaupun seorang itu membawa dosa dalam keadaan belum bertobat darinya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya walaupun dia belum bertobat sekalipun. Walaupun dia misalnya dulu pernah membunuh orang, minum khamr, wazina, warriba, ila ghairi dzalika min anwa'il kabair, dan walaupun dia belum bertobat sampai matinya, maka pada yaumul qiyamah ada kemungkinan orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diadab atas dosanya. Rahmatan wa fadlan min Allah, karena luas rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adz-dzunub, dosa-dosa selain kesyirikan, itu tahta masyiatillah. Wa hadza aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah merupakan prinsip dan akidahnya ahlu sunnah meyakini bahwasanya dosa-dosa selain syirik ini tahta masyiatillah yaumil qiyamah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bisa saja dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah, walaupun sekali lagi walaupun orang tersebut enggak bertobat dari dosa tersebut. Dia membunuh, dia berzina, dia minum khamr, dia mencuri, dia riba dan segala macamnya dari dosa-dosa, walaupun belum bertobat sekalipun sampai dia mati, masih ada kemungkinan orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Masih ada kemungkinan berdasarkan ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang selain dari kesyirikan. Namun liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk diampuni dosa-dosa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya. Namun tidak akan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Tidak akan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Karena yang kekal di neraka adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrikun. Adapun ushatul mukminin, kaum mukminin yang melakukan kemaksiatan yang di mana mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar disebabkan dosa mereka, maka mereka tidak akan mungkin kekal selama mereka masih ada kadar keimanannya. Dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Walaupun seorang mukmin itu membunuh, pernah minum khamr, pernah ini, pernah itu, dan belum bertobat, dan dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya, dia tidak akan kekal di neraka. Nah, dia akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Tuma ukhrij, kemudian dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'aluhu ilal jannah, dan tempatnya tetap di surga. Karena setiap mukmin pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan, di mana syirik la yaghfirullah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyirk akbarul kabair, maka yang namanya kesyirikan itu dosa yang terbesar. Akbar minal qatal, lebih besar dosanya daripada membunuh, mencuri, berzina, minum khamr, riba, dan yang lainnya dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh al-musannif pada suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innahu mayusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut dia haram masuk surga. Wal musyrikun la yadkhulunal jannah abadan. Maka orang-orang musyrik, baik itu dari kalangan ahlul kitab atau al-wasaniyin, para penyembah berhala, budiyin, orang-orang Buddha, Hindus, orang-orang Hindu, Konghucu dan yang lainnya, la yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Berdasarkan ayat ini. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan dia untuk masuk surga. Nah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku kesyirikan. Bahwasanya yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga. Wa in qil, kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau misalnya mereka orang Nasrani misalnya, orang-orang Konghucu, dia berbuat baik, bersedekah, membantu orang miskin, berbagi, menolong orang lain. Ini amal kebaikan. Lalu apakah orang-orang yang seperti ini juga masuk neraka? Fanaqul na'am, masuk neraka. Karena amalan yang mereka lakukan tidak dibangun di atas tauhid wal iman. Padahal syarat diterimanya sebuah amalan, kama qulna, harus dibangun di atas tauhid. Amalan tanpa tauhid tidak ada manfaatnya. Namun mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala syakur, di antara nama Allah, Allah maha bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan membalas mereka. Yani fid dunya. Mereka orang-orang kufur yang misalnya berbuat baik kepada orang lain, melakukan amal-amalan baik kepada orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, bersedekah, mengutangi, bahkan mengikhlaskannya. Maka mereka kebaikannya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun semata-mata fid dunya. Baik itu misalnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rizki mereka lancar, usaha mereka berkembang, karena suka membantu. Atau misalnya mereka dijauhkan dari penyakit-penyakit. Karena, barakallahu fikum, mereka orang-orang yang berbuat baik. Tapi fil akhirah, mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari pahala. Dikarenakan mereka menghanguskan amal ibadah mereka sendiri dengan tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waminhu. Kemudian kata Syekh, waminhu dan diantaranya, yakni diantara praktek kesyirikan adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syak, bahasanya yang namanya adzabah, menyembelih, itu adalah ibadah yang wajib kita serahkan dan kita niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka itu ibadah. Maka ketika ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha hu syirik. Maka inilah syirik. Bobit dan ketentuan syirik diantaranya adalah sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala macam perbuatan hamba yang itu dinilai ibadah di dalam syariat, ketika itu diberikan kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Baik itu ibadah yang sifatnya qalbiyah, seperti bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada patung, berhala, kepada jimat, atau kesyirikan tersebut berupa lisannya, seperti berdoa, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau berupa fi'il, berupa perbuatan, kadzabah, menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua adalah syirik. Sehingga wabitnya, kaidahnya yang namanya kesyirikan, sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushtarat, dan tidak dipersyaratkan seorang itu dihukumi terjatuh di dalam kesyirikan ketika dia memberikan seluruh ibadahnya kepada selain Allah. Nah, dia memberikan satu saja jenis dari ibadah yang berbagai macam bentuknya, itu sudah disebut sebagai kesyirikan. Misalnya, seorang mungkin setiap harinya ke masjid, sholat, baca Al-Quran, senang sedekah, bahkan rutin tahajud, puasa sunnah. Tapi satu ketika ada syada'id, ketika ada kondisi genting, dia ziarah ke kuburan, minta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, nyembelih untuk kuburan. Fahadha musyrik. Maka dia dihukumi sebagai seorang yang musyrik, kafir billahi azza wa jalla. Dan tidak dipersyaratkan dia harus menyerahkan sholatnya semua untuk kuburan tadi, membaca Al-Quran untuk kuburan, ataupun misalnya sedekah untuk kuburan, semua ibadahnya untuk kuburan. Tidak harus. Walaupun dia setiap harinya ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian setahun sekali dia datang ke kuburan, minta kepada kuburan, bahwa musyrik. Maka dia sudah teranggap sebagai musyrik kafir billahi subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap harinya sedekah, bahkan dia pernah berhaji, tiap tahun umroh, tapi setahun sekali menjelang Ramadan atau setelahnya, dia mendatangi kuburan, dia tawasul kepada kuburan, dia bernadar kepada kuburan, dia nyembelih untuk kuburan. Berdoa dan meminta yang dia sebut sebagai kiai, wali atau yang semisalnya. Pada musyrik. Maka dia musyrik karena menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, kadzabahi lil adriha. Contoh menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti menyembelih untuk kuburan. Menyembelih untuk kuburan. Ta'ziman li ashabil kubur. Dalam rangka untuk mengagungkan orang-orang yang berada di kuburan. Datang ke kuburan orang yang dianggap wali. Kemudian bertawasul. Dengan istilah mereka tawasul dengan orang-orang soleh menurut mereka. Kemudian memberikan sembelihan tadi. Menyembelih di kuburan tadi kepada atau diperuntukkan kepada sang wali. Pada musyrik. Maka ini termasuk dari praktek kesyirikan. Kenapa? Dia memberikan ibadah diantaranya adzabah kepada kuburan tadi. Kepada selain Allah. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya kesyirikan tidak sebagaimana stigma kebanyakan masyarakat. Yang namanya kesyirikan ketika dia nyembah berhala, minta kepada berhala, berdoa kepada berhala, patung lah. Yang namanya kesyirikan itu aam, lebih umum sifatnya. Bobotnya ketika dia memberikan sesuatu yang dihukumi dalam syariat ibadah kepada selain Allah. Entah itu selain Allah tadi, kuburan, batu, pohon, nabi, bahkan malaikat, itu teranggap syirik. Teranggap sebagai syirik. Walaupun dia datang ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, kemudian datang ke mengarah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Rasul, ya Rasulullah, angkitni ya Rasulullah, urzukni wahai Rasulullah, selamatkan diriku wahai Rasulullah, angkitni selamatkan diriku. Fa huwa musyrik billah. Maka dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi, kemudian sholat di situ, namun setelah sholat, mengarah ke kuburan Rasul SAW, minta sesuatu kepada Rasul, fahada syirikun billah. Ini sudah terhitung, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelakunya musyrik kafir. Nah. Atau contoh lainnya kata Al-Musannif, awid dhabhi li ghairillah, atau awid dhabhi lil jin. Atau contoh lain adalah, menyembelih untuk jin. Dan ini terkadang masih ada di sebagian masyarakat. Memberikan persembahan sajen kepada penunggu-penunggu di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, dianggap angker. Baik itu ketika seorang membeli rumah, kemudian dikhawatirkan rumah tersebut banyak balaknya, banyak penunggunya, agar selamat dari gangguan-gangguan penunggu, kata mereka, atau jin yang berada di sana, mereka melakukan ritual menyembelih. Dia nyembelih. Dia tidak diganggu oleh penunggu-penunggu sini. Nyembelih aja, nyembelih ayam, nyembelih kambing, atau yang lainnya. Maka ini sudah terhitung syirik. Syirkun akbar. Pelakunya musyrik, kafir, murtad, anidin. Keluar dari agama al-Islam. Karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Apa itu? Menyembelih kepada jin. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Atau ketika membangun, mengadakan proyek besar, jembatan, gedung pencakar langit, hotel, atau misalnya supermarket, biar gak ada bala, gak ada musibah, gak ada penunggu-penunggu, atau jin-jin yang menghantui, hotelnya gak jadi angker, ya, atau jembatannya gak jadi angker, ataupun misalnya supermarketnya tidak muncul kesialan-kesialan padanya, dilakukan yang mereka sebut sebagai tumbal proyek. Melakukan tumbal tumbal proyek. Baik itu disembelih, kemudian jenazah atau jasadnya dicor. Jenazah yang disembelih, dicor. Hewan atau bahkan sebagian orang dengan manusia, ya dicor. Masyaallah, assalamualaikum. Fahadha syirikun billahi azza wa jal. Maka ini termasuk dari praktek kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukannya, fahuwa musyrik, kafir, murtadun anitin. Nah. Kemudian, asani yang kedua. Yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman. Asani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Yadu'uhum wa yas'aluhum as-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yakfuru ijma'an. Yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada perantara tadi, meminta kepada perantara tadi syafaat, bertawakal kepadanya, maka dia kafir secara ijma, secara kesepakatan ulama. Ini yang kedua. Di mana pembahasan kedua ini pada hakikatnya masuk dalam poin pertama, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun al-musannif membahas dan menjadikan sebagai poin khusus lil intibah, untuk orang-orang itu perhatian. Bahwasanya di antara praktek kesyirikan yang paling sering terjadi adalah ketika orang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Bertawassul dengan selain Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul yang tidak syar'i. Orang-orang sebut sekarang dengan tawassul. Yani menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Tawassul yani mencari perantara. Mencari wasilah. Orang yang mensyafaatinya. Nah. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya yang namanya syafa'ah lillahi wahdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala seluruh syafaat. Artinya ketika seorang itu ingin mendapatkan syafaat terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia meminta syafaat kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang sebutkan, "Qul asy-syafa'atu lillah jami'an." Katakan bahasanya hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala seluruh syafaat. Artinya, ketika seorang ingin mendapatkan syafaat, fatlub minallah, maka minta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang misalnya ingin mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, maka dia tidak memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika beliau sudah mati, sudah wafat. Dia tidak meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ke kuburannya, ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasulullah berikan syafaat kepadaku. Ya Rasulullah balik maqasidana, wahai Rasulullah sampaikan maksud kami kepada Allah. Ini tidak boleh, ini syirik. Namun yang disyariatkan adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah zat yang menguasai seluruh syafaat, maka kita tidak minta syafaat-syafaat tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, tidak mintanya kepada Rasulullah, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagian masyarakat yang melakukan ritual kesyirikan di kuburan-kuburan, terutama kuburan yang dikeramatkan. Ketika mereka datang menziarahi, maka di antara alasannya kenapa datang ke kuburan mengkhususkan safar, berbis-bis, datang ke kuburan yang dianggap sebagai kiai, kuburannya wali, kuburannya fulan wa'alan, yang mereka sebut wali kutub atau wali ini, wali itu, wali majdub, atau wali apapun, kalian minta-minta di situ. Jika ditanya, mereka beralasan, kami hanya semata-mata minta syafaatnya. Kita ini bertawassul dengan orang-orang soleh. Mereka ini doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang soleh. Mereka wali. Malasyat, kata mereka. Yang namanya orang soleh itu doanya tentu lebih mustajab. Sehingga kita tidak berbuat syirik. Kita ini hanya minta, tetap mintanya kepada Allah. Kita yakin yang menguasai langit dan bumi itu Allah. Rizki itu dari Allah. Kita yakin. Kita bertauhid kepada Allah dalam hal ini. Cuman kita mintanya kepada Allah lewat orang-orang soleh. Nah, ibarat kita misalnya mau minta sesuatu ke pemerintah. Minta bantuan. Minta gelontorkan dana, ya memang itu butuh. Memang itu diprogramkan oleh pemerintah. Kalau kita kadang minta langsung, ini susah. Sulit. Bahkan kadang kita gak dapat. Maka biar cepat, kita menyampaikan hal ini kepada orang-orang dalam, kenalan mungkin saudara yang memang di situ dekat dengan orang-orang yang bisa menggelontorkan dana. Jadi bisa dengan lancar. Maka seperti itu pula ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, kata mereka, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Padahal inilah ainus syirik. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada orang-orang jahiliyah, itulah yang disebut sebagai kesyirikan. Meminta syafaat perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan antara dirinya dengan Allah ada satu wasilah, satu perantara yang menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdoa kepada perantara tadi, menyembelih untuk perantara tadi, nazar untuk perantara tadi, yang mereka sebut sebagai pemberi syafaat. Dan inilah kesyirikannya orang-orang musyrikin fil jahiliyah. Mereka menyembah berhala bukan atas keyakinan berhala tersebut tarzuk wa tanfa' wa tadur ma'allah. Bukan dasar, atas dasar keyakinan bahwasanya berhala yang mereka sembah itu bisa mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, mengatur kemudaratan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Quraisy tidak seperti itu keyakinannya. Mereka yakin bahwasanya yang namanya rizki, air, hujan, gunung, lautan, bumi, langit, semuanya milik Allah. Allah yang punya, Allah yang beri. Tapi kenapa mereka masih melakukan kesyirikan? Karena berhala-berhala yang mereka sembah, mereka yakini bisa menjadi perantara, wasilah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah, orang-orang musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak memberikan kemudaratan, membahayakan mereka. Tidak pula bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka, namun mereka beralasan mengatakan kenapa masih disembah? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami, wasilah kami. Kita hanya bertawassul melalui perhala-perhala ini tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikun fi zamanil qadim mithl al musyrikina fi zamanina al-an. Maka orang-orang musyrikun di zaman dahulu sama persis dengan orang-orang musyrikin di zaman sekarang. La farq. Tidak ada beda. Maka sebagaimana orang-orang sekarang mendatangi kuburan, meminta kepada kuburan, berdoa kepada wali, kata mereka, dengan alasan tawassul, maka orang-orang musyrikin terdahulu juga melakukan hal yang sama persis, dan dengan sebab itu mereka dihukumi sebagai musyrikun kufar. Nah, maka ini diantara pembatal-pembatal keislaman. Namun, sangat disayangkan sekali kalau kita melihat realitas sebagian masyarakat masih banyak yang terjatuh dalam praktek-praktek yang seperti ini. Lijalin, karena mereka tidak tahu. Ada yang memang mereka mu'anid, mereka membangkang, sudah disampaikan, dinasihati. Bahkan mereka bahkan ada yang belajar sampai ke luar negeri, ke Mesir, bahkan ada yang ke Medina. Mereka tahu. Tapi ada sebagian yang lain karena taklidan, karena mengikuti tokoh-tokoh mereka, tidak tahu kalau itu syirik. Tidak tahu kalau itu ternyata salah. Nah, maka wajib bagi kita untuk memberikan edukasi, pengertian kepada mereka di mana strategi dengan kemampuan kita. Jangan sampai mereka, masyarakat yang yuridul khair, masyarakat yang mereka pada asalnya ingin kebaikan, tapi salah arah, diampu oleh orang-orang sesat. Sehingga orang-orang seperti inilah yang menjadi ladang dakwah untuk kita. Ladang dakwah. Yani dalam arti kita selamatkan mereka. Orang-orang seperti inilah yang kita selamatkan. Orang yang asal niatnya baik, ingin mendapatkan pahala, ingin akhirat. Mereka ingin betul-betul mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi terkadang namanya orang salah arah. Dia mendapatkan binaan dari orang-orang sesat, diampu oleh orang-orang menyimpang, bahkan orang-orang musyrik, ahlu syirik. Diajari oleh bu'atu bolal, usyrik, da'i-da'i kesesatan, da'i-da'i penyimpangan, da'i-da'i syirik, kufur. Sehingga mereka, kita berikan edukasi. Niki mboten pareng, dalile niki. Ini adalah kesyirikan yang dulunya di lakukan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Kita jelaskan dengan ilmiah. Nah, atau ketika kita misalnya diberikan kesempatan untuk membuat halaqah di antara mereka, misalnya mereka minta melihat kita kok bisa membaca Al-Quran dengan baik, suaranya bagus, kemudian masyarakat minta untuk diajari baca Al-Quran, maka selain kita mengajarkan mereka membaca Al-Quran dengan baik, kita selipi, kita sisipi tausiah-tausiah, materi-materi yang itu menguatkan akidah dan agama mereka secara umum, baik itu dari sisi ibadahnya, akhlaknya, terutama dan secara khusus akidah, apabila lebih-lebih lagi kita melihat, kita menyaksikan masih ada praktek-praktek kesyirikan di masyarakat tersebut. Kita ajari, ini adalah praktek kesyirikan. Ini tidak boleh. Sajen-sajen gini itu wajib dibuang. Tidak boleh nyembelih untuk jin, punya rumah, beli ya. Beli rumah second, beli rumah yang itu sudah lama kosong. Biasanya beli untuk macam-macam. Biar enggak angker, biar enggak anu, enggak usah. Ini syirik. Diajari. Barang 3 menit, 4 menit, 5 menit, sedikit demi sedikit. Tam. Sehingga barakallahu fikum, mereka binillahi tabaraka ta'ala mendapatkan hidayah minallahi subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mereka didiamkan, mereka ditinggal begitu saja, maka kasihan mereka, miskin. Nah, adapun tu'atuhum, adapun da'i-da'i mereka yang mu'anid memang, yang mereka memang keras kepala, dikasih tahu ngeyel, ya, ketika disampaikan kepada mereka hujah-hujah, serasa seperti digurui, apalagi yang misalnya yang menyampaikan itu lebih muda, jauh lebih muda daripada dirinya, seperti digurui anak kecil, maka fa'arif anhum, berpaling dari mereka. Tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu dinasihati. Mereka sudah memahami, mereka sudah mengerti, dan kita sudah menyampaikan nasihat, maka kita tidak ada urusan dengan mereka. In 'alaika illal balagh, kita sudah menyampaikan nasihat, namun yang menjadi perhatian khusus dari kita, terutama ketika berdakwah di masyarakat adalah orang-orang yang mereka dalam bahasa kasarnya polos. Bukan tokoh-tokohnya, bukan tokoh-tokoh kesesatan ataupun penyimpangan yang terkadang seringnya bahkan di mereka itu memberi sikap inat, keras kepala. Karena khawatir ketika didakwahi, ada orang baru muncul, menyaingi dirinya seakan-akan dia mau digeser kursinya. Apalagi dia punya posisi, dianggap sebagai dai. Dinasihati tentunya seperti digurui, dia biasa memberikan ceramah, menggurui dia sendiri. Satu ketika, satu momen dia digurui oleh misalnya bahkan anak yang lebih muda. Nah. Adapun masyarakat yang mereka memang yuridul khair, minta tolong diajari, minta tolong dikasih pengajian, maka berikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun pembatalan-pembatalan yang lain yang belum kita bahas, insyaallah kita kaji di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.